Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yaqa'ul hal zarfan. Nahu ra'aitul hilala bainas sahab wa jaran wa majruran. Nahu fakharaja ala qawmihi fi zinatih wa yata'allaqani bi mustaqirrin au istaqarra mahdufaini ujuban. Taib. Kata Ibnu Hisham, afan, kata Al-Hattabi rahimahullah ta'ala, wa yaqa'ul halu dharfan. Hal dia datang dalam bentuk dharaf. Dia terletak dalam bentuk dharaf. Semisal ra'aitul hilala baina sahab. Ra'aitul hilala fi'il fa'il maf'ul baina dharaf makan as-sahab mudafun ilaih. Nah, yang jadi permasalahan adalah bukan baina sahabnya yang jadi hal. Ya. Sama kayak kita katakan dzarab atau jar majrur jadi khobar. Misal kita katakan Zaidun fil fasli, Zaidun indaka. Tayib. Nah, kebanyakan nuhat mengatakan bahwa yang menjadi khobar adalah mahdzuf. Zaidun fil fasli, Zaidun indaka, takdirnya Zaidun mustaqirrun indaka fil fasli atau Zaidun istaqarra indaka atau fil fasli. Itu yang jadi khobar. Nah, begitu juga dengan hal dalam bentuk dzaraf dan jar majrur. Maka dia dzaraf maupun jar majrur itu pasti muta'alliq dengan hal mahdzuf. Ya. Dengan hal mahdzuf. Taib. Nah, berarti ketika hal kan dia hal isim mansub. Ya, isim mansub berarti dikatakan ra'aitul hilala mustaqirran. Ya, mustaqirran. Taib baina sahab. Nah, mustaqirran inilah yang hal. Berarti baina sahab dzaraf ya dan mudhafun ilaihnya itu muta'alliq dengan hal mahdzuf. Sama yang jar majrur fa kharaja ala qaumihi fi zinati, ini tentang Qarun. Dia keluar pada kaumnya dalam dengan segala bentuk kemewahannya. Fa kharaja ala qaumi, fa kharaja fi'il, fa'ilu dhamir mustatir. Jawazan taqdiru huwa. Ala qawmi jar majrur muta'alliq dengan fakharaja. Taib. Fi zinatihi, perhatikan fi zinatihi jar majrur. Apakah dia hal? Taib. Enggak. Dia sama tadi kayak khobar ghair mufrad dalam bentuk syibhul jumlah. Khobar mubtada ya ghair mufrad dalam bentuk syibhul jumlah yang kita katakan Zaidun fil fasli, Zaidun indaka itu muta'alliq dengan khobar mahdzuf. Takdirnya mustaqirin atau istaqarra. Nah, kalau kalau dalam bab hal ini berarti dia muta'alliq dengan hal mahdzuf. Berarti fa kharaja ala qaumihi mustaqirran fi zinatihi. Berarti mustaqirran itu hal yang mahdzuf. Ya, makanya kata beliau di sini kata Al-Hattabi wa yata'allaqani ya, dan yang namanya dzaraf dan jar majrur muta'alliq dengan apa? Mustaqir ya. Atau istaqarra yang keduanya mahdzuf wujuban ya, mahdzuf wujuban. Nah, faddal dibaca sini. Siapa? Hanif, baca Hanif. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu wa yaqa'ul halu dhurfan ila akhir ay kama yaqa'ul khabaru wasilatu wasilatu, jangan ditasdid lamnya, wasilatu wasilatu dhurfan wa jarun wa majruran fa baina fi mithalihi dhurfin dhurfu makanin wa huwa muta'alliqun bi mahdhufi halin min al hilala bimahdufin ya halin bimahdufin halin min al-hilala takdiruhu mustaqiran baina as-sahabi wa fi zinatihi jarun wa majrurun wa huwa muta'alliqun bimahdufin halin min ad-dhamiri al-mustatiri fi kharaja takdiruhu mustaqiran fi zinatihi. Baik, perhatikan. Kata Syekh di sini, kama yaqa'ul khabar, yaitu sebagaimana dia pada terletak sebagai khabar, yaitu dzaraf dan jar majrur, bisa terjadi dia terletak sebagai hal atau silah, ya, dzaraf dan jar majrur. Maka baina ra'aitul hilala baina sahab, ini pada contoh di sini dia adalah dzaraf makan muta'alliq dengan mahdhuf hal. Sahibul halnya mana? Al-hilal. Sahibul halnya kan ma'rifah, enggak boleh dalam bentuk nakirah. Ya. Taib al-hilal. Takdirnya mustaqirran. Dia sama kayak khabar mubtada yang sibul jumlah, khabar ghairu mufrad sibul jumlah. Ya, takdirnya mustaqirran baina sama. Fi zinati sama. Jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf hal. Mana sahibul halnya? Domir mustatir di fakhoraja, si korun itu, huwa. Nah, itu fi zinatihi. Sama takdirnya mustaqirran fi zinatihi. Hada wa'adah ini. Ya. Baik, terus lanjut. Wa qawluhu wa yata'allaqani bi mustaqirrin aw istaqarra. Ha. Yata'allaqani bi mustaqirrin in qaddara in kuddira fi mawdi'il mufradi wa bi istaqarra in kuddira fi mawdi'il jumlati wa qawluhu mahdufaini wujuban ay liqawnihima kaunan mutlaqan wa yustaratu fi dhurfi wa adilihi an yakuna tammaini kama taqaddama fil mausuli wal khabari fa in kana naqisaini lam yaqa'a halan fala yuqalu hadha zaidun amsi aw bika. Naam. Baik. Nah, jar majrur maupun dzaraf ini dia mesti muta'alliq dengan mustaqir atau istaqarra. Kalau mustaqir berarti dia, ya, nanti dia mufrad, ya. Mufrad di situ maksudnya lawan dari jumlah. Bukan, ya, dalam bentuk hal jumlah, karena hal juga bisa dalam bentuk jumlah. Baik. Perhatikan. Wa yata'allaqani bimustaqirin. Ya, jadi kan, ya, ra'aitul hilala mustaqirran. Nah, ini kita takdirkan dengan mustaqirran. In kuddira, kalau ditakdirkan pada dzaraf dan jar majrur tadi, ya, fi mawdi'il mufrad. Jadi mustaqirran, mustaqirran itu mufrad maksudnya, ya, di jumlah, lawan dari jumlah. Boleh juga istaqarra in kuddira fi mawdi'il jumlah. Ya, kalau kita katakan ini khobarnya dalam bentuk jumlah, ya, dalam bentuk jumlah. Taib mahdhufaini wujuban li kaunihima kaunan mutlakon. Ya, nah, taib keduanya itu mustaqir atau pokoknya hal yang dalam bentuk mufrad atau jumlah itu mesti mahdhuf wujuban. Kenapa? Karena ya keduanya kaun secara mutlakon, kaun. Maksudnya gini nanti. Misalkan kita katakan ra'aitul hilala mustaqirran. Ya, berarti kita takdirkan gini. Ra'aitul hilala, ya, kauna halihi mustaqirran gitu. Berarti kan kauna halihi mustaqirran. Berarti kan? Ya. Baru di sini kita katakan kaun, maksudnya kita katakan ya ra'aitul hilala kauna halihi mustaqirron, itu yang dimaksud dengan kaun. Ya, keberadaannya secara mutlak. Kan gitu tadi ra'aitul hilala, kenapa wajib mahdhub? Karena keberadaannya kaunan, sebagai kaun. Sebagai keberadaan gitu. Apa diterjemahkan kaun itu ya? Berarti kalau kita katakan ya fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, kan takdirnya fa kharaja ala qaumihi mustaqirran fi zinatihi fa kharaja ala qaumihi kauna atau hala kaunihi, afwan ya, bukan kauna halihi, afwan hala kaunihi. Hal ini, halnya nih hala kaunihi mustaqirran fi zinati, hala kaunihi, bukan kauni kauna halihi, tapi terbalik ya, haula apa hala kaunihi, sama itu juga ya, ra'aitul hilala baina sahab, ra'aitul hilala mustaqirran baina sahab, ra'aitul hilala hala kaunihi ya mustaqirran baina sahab. Nah, itu yang dimaksud dengan likaunihima kaunan, karena keberadaan keduanya tadi sebagai kaun secara mutlak ya, kaun itu keberadaan. Nah, wa ishtaratu fi dzarfi wa adilihi, dan dipersyaratkan pada dzaraf dan yang adilihi, yang sepadan dengannya, yaitu jar majrur, ayyakuna tammaini, keduanya mesti tam, enggak boleh nakis, kama taqaddama fil mausul, sebagaimana pada mausul. Ya kan, mausul boleh, silah mausul dalam bentuk zarf dan jar majrur, atau dalam bentuk khobar, khobar mufrad. Ya, afan, khobar ghairu mufrad yang syibul jumlah, dari khobar mubtada, khobar kana, khobar inna. Ya, fa in kana naqisain. Nah, apabila zarf dan jar majrur ternyata nakis, lam yaqa'a halan, keduanya enggak bisa terletak sebagai hal, fala yuqal zaidun amsi, itu kan enggak nakis. Apa coba makna zaidun dzarab kemarin, itu tiba-tiba zaidun kemarin, apaan itu zaidun bika, itu nakis ya, nakis. Mesti ada zaidun ya marrabika, baru tam ya. Tapi kalau zaidun bika ini enggak bisa, tapi kalau zaidun fil fasli tam, sempurna. Baik. Qala wa yaqa'u jumlatan khabariyatan murtabitatan, murtabitatan bil wawi wad dhamir. Ya. Dan hal itu terletak sebagai jumlah khabariyah yang berkaitan dengan waw dan dhamir. Ya, yang berkaitan dengan waw dan dhamir. Nahu kharaju min diyarihim wa hum uluf. Ya, aw bid dhamir faqat. Ya, contoh. Jadi hal terletak sebagai dalam bentuk jumlah khobariyah yang berkaitan dengan waw dan dhamir. Perhatikan, kharaju min diyarihim wa hum uluf. Kharaju fi'il fa'il, min diyarihim jar majrur muta'alliq dengan kharaju. Ya. Taib min diyarihim. Ya, min diyarihim haknya itu mudhofun ilaih ya. Wahum ulufun, wawnya wawul hal, hum mubtada, ulufun khobar. Nah, jumlah hum uluf itu hal dari ya, hal dari waw yang ada di kharaju. Jadi sahibul halnya itu fa'il dari kharaja, yaitu waw jamaah. Ya, wahum uluf, mereka berjumlah ribuan. Mereka keluar dari kampung mereka dalam keadaan mereka jumlahnya ribuan. Taib. Nah, taib. Apa yang mengaitkannya itu apa? Murtabithah, murtabithah dengan apa? Rabitnya itu apa, ribatnya itu? Al-wawu wad-domir ya. Wawu pertama itu wahum ulufun dan domir ya, yang ada di khoroja. Tahib. Au bid-domirin faqat, atau dengan domir saja. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu fil amr mabni ala hadfin nun. Al-waw fa'il dari ihbitu. Ba'dukum, gak ada wawnya, gak ada waw haliyahnya. Ya. Ba'dukum, irobnya apa? Gak mungkin maf'ul bih. Ba'dukum, mubtada. wau mudaf kaf mudafun ilaih li ba'din ya aduun jar majrur muta'alliq dengan aduun, aduun khobar dari ba'dukum ya ba'dukum aduun li ba'din, takdirnya begitulah ya. Taib wa jumlah al-ismiyah mubtada khobar ba'dukum li ba'din adu ya, itu hal dari wau jamaah, sahibul halnya wau jamaah yang ada di ihbitu ya, maka rabitnya di situ hanya hanya apa? Taib ya, ar-rabit bainama kaf ya, kaf di mana? Ba'dukum. Nah, berarti ini dengan domir aja ba'dukum. Taib ya, au bil waw atau dengan waw aja. Nahu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah ya, kalau dia dimakan dhi'b serigala wa nahnu usbah, sedangkan kita adalah jumlah apa, golongan yang kuat. Perhatikan lain lamnya lam waqi'ah fi jawabi qasam ya, muqaddar takdir wallahi. Nah, innya in harfu syartin jazimin yajzimu fi ilai akala fi'l syart akalahu haknya maf'ulun bih muqaddam ya, adz'ibu fa'ilun mu'akhar, dz'ib fa'il dari akala ya, wawnya itu wawu hal atau wawu haliyah, nahnu mubtada usbah khobar, jumlah nahnu usbah hal dari adz'ib. Adz'ib itu ya adalah sahibul halnya. Mana robitnya? Al-wawu aja, wawu haliyah aja. Berarti murtabithahnya itu apakah dengan waw dan domir atau dengan domir atau dengan waw saja ya, atau dengan waw. Sama kayak kita katakan begini ya, zurtuka wa anta naimun ya, zurtuka wa anta naimun. Nah berarti itu mana tuh? Hah? Mana tuh rabitnya dua ya? La kaf dong, kaf ya, zurtuka wa anta naimun. Taib. Nah, dibaca berikutnya di sini. Ya, Sadiq, baca Sadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu jumlatan ay ismiyatun aw fi'liyatun fayahkumu ala mahalliha bin nasbi. Fayuhkamu ala mahalliha bin nasbi. Baik. Perhatikan. Dia datang hal dalam bentuk jumlah. Jumlahnya itu khabariyah, baik dia jumlah ismiyah atau fi'liyah. Perhatikan, yang namanya jumlah khabariyah itu enggak mesti jumlah ismiyah. Bisa juga dalam bentuk jumlah ya fi'liyah. Semisal tadi kita katakan ra'aitul hilala istaqarra fis sahab. Maka jumlah istaqarra itu sebagai jumlah khabariyah. Ya, jumlah khabariyah. Berarti dia dalam bentuk ghairu mufrad. Ya. Dalam bentuk jumlah. Fayuh kamu ala mahalliha bin nasbi. Nah, nanti jumlahnya itu fi mahalli nasbin. Ya. Dihukumi pada mahal, pada posisi jumlah tadi dengan nasab. Ya. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Zurtuka wa anta naimun. Nah, wa anta naimun nanti fi mahalli nasbin hal. Ya, ra'aitul hilala istaqarra bainas sahab. Berarti nanti ya, jumlah istaqarra bainas sahab fi mahalli nasbin hal. Terus lanjut. Wa qawluhu khabariyatan ay muhtamilatun lisidki wal kadibi fi dhatiha ala ma taqaddama fi babil mausuli. Baik, jumlah khabariyah ya yang ada kemungkinan lisidki wal kadib, adanya jujur atau dusta secara zatnya, sebagaimana ini berlalu di bab mausul. Terus lanjut. Wa qawluhu murtabitatan ila akhir ay annal jumlata idha waqa'at halan falabudda laha mirabitin yarbituha bisahibil hali immal wawu waddomiru ma'an litakwiyatir rabti au ahadihima. Taib. murtabitatan, nanti berarti dia berkaitan, berarti dia mesti punya rabit yang mengaitkan. Annal jumlata, bahwa itu jumlah, baik jumlah ismi atau fi'li, ya jumlah khabari yang jadi hal, ya, jadi mahalnya itu nanti fi'mali nasbin sebagai hal. Idza waqa'at halan, apabila keduanya terletak sebagai hal, fala buddalaha min rabitin, maka dia mesti punya rabit. Rabitnya itu tiga kemungkinan. Ya, domir dan waw haliyah. Ya, atau domir aja atau waw haliyah aja. Ya. Nah, dia mesti punya domir yang dia mesti punya rabit penghubung yang menghubungkannya dengan sahibul hal. Sahibul hal yang ma'rifah. Ya, apakah rabitnya itu ada waw dan domir ma'an sekaligus? Ya, ini li taqwiyatir rabati au ahdihima. Untuk menguatkan rabat tersebut atau salah satunya aja. Salah satunya apakah domir aja atau wawnya aja. Wawnya itu sebut waw haliyah. Ya, bukan waw atof. Ya, bukan waw atof. Gampang bedain waw atof ya. Tapi kalau waw atof itu kan tufidu al-musyarakah, gitu ya. Nah, misalkan saya katakan zurtuka wa anta naimun, enggak ada musyarakah di situ. Ya kan? Tapi terus lanjut. Famithalu rabti bihima ma'al jumlatil ismiyati ma dhakarahul musannifu. Fa inna jumlata wa hum ulufun jumlatun ismiyatun fi mahali nasbin halin fi mahali nasbin halun minal waw. Fi mahali nasbin halun minal wawi fi kharaju wa rabitu bainal hali wa sahibihi al wawu wad dhamiru. Baik. Misal rabat, rabatnya itu keduanya, dengan keduanya yaitu waw haliyah dan domir, ya, dengan jumlah ismiyah madzakarahul musannif, yang disebutkan oleh musannif di contohnya. Makanya jumlah wahum ulufun, fa kharaju min diarihim wahum ulufun. Ini kan jumlah ismiyah, ya, didahului oleh waw haliyah. Hum mubtada ulufun khobar, jumlah ismiyah. Ya, itu fi mahli nasbin sebagai halun. Ya. Mana sahibul halnya? Waw jamaah yang jadi fa'il dari kharaja. Ya, ini kan cocok. Mereka keluar dari kampung mereka dalam keadaan mereka beribu-ribu jumlahnya. Ah, itu cocok kan? Nah, cocok sahibul halnya dengan halnya. Nah, ya, baik. Ini sama kayak kita katakan, ya. Ja'a Zaidun rakiban, ya, lihat rakiban hal, mana sahibul halnya Zaidun, kan cocok tuh mufrad, ya mudzakkar, nah itu taib warabitu bainal hal wa sahibihi alwaw wa domir, rabitnya antara hal dan, ya, antara hal dan sahibul hal adalah waw dan domir. Terus lanjut. Wa mithalu dhalika ma'al jumlatil fi'liyati qawluka ja'a Zaidun wa qad qama abuhu, fa jumlatu wa qad qama abuhu halun min Zaidun wa hiya murtabitatun bil wawi wad dhamiri fi abuhu. Nah, contoh, ya, kalau bersama jumlah fi'liyah, ya, ja'a Zaidun wa qad qama abuhu, jumlah qama abuhu, ya, itu halun, berarti nanti pimalinas bin hal, mana sahibul halnya Zaidun, jelas, ya. Murtabitotahnya itu apa yang menghubungkannya? Alwaw dan domir, ya. Domir pada apa? Abuhu, haknya itu nanti kembali kepada Zaid. Ini wadih, ya. Terus lanjut. Wa mithalu rabti bid domiri faqat ma'al ismiyati ma dzakarahul musannifu, fa jumlatu ba'dukum li ba'din adu jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun min alwawi fi ihbitu wa hiya murtabitatun bid dhamiri faqat wa huwal kafu. Nah, ini wadih, ya, jelas, ya. Nah, ini contoh yang rabitnya adalah dhamir aja dengan jumlah ismiyah yang disebutkan oleh musannif, ya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu itu jumlah ismiyah. Ya, mubtada khobar. Ya. mubtada khobar, nanti dia jumlah ismiyah fi mahalli nasbin halun, dari mana sahibul halnya? Al-waw, jamaah yang jadi fa'il dari fi'il amr ihbitu. Taib. Ini cocok ini. Ya. Wahia, dan ini dia berkaitan dengan domir aja. Dia yang mengaitkannya hanya domir aja, rabitnya. Yaitu kaf. Ya, terus gantian dibaca sini. Siapa? Di Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syari rahimahullahu taala, wa mithalu dzalika ma'al fi'liyati. Qauluka ja'a Zaidun lam yadhhak. Fa jumlatu lam yadhhak halun min Zaidun. Wa hiya murtabitatun bidhamiri al-mustatiri fi yadhhak faqat. Wa mithalu rabti. Baik, perhatikan. Contoh hal yang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ja'a Zaidun lam yadhhak. Ya, nah, ini jumlah fi'liyah kan? Maka jumlah lam yadhhak hal fi mahalli nasbin. Ya, mana sahibul halnya? Zaidun. Nah, ini yang rabitnya mana? Domir mustatira jadi yadhhak. Fa'il dari yadhhak domir mustatir. Taqdiru huwa kembali kepada Zaid. Itu. Nah, rabitnya. Terus wa mithalu rabti bil wawi faqat ma'al jumlatil ismiyati ma dzakarahul musannifu, fa inna jumlata wa nahnu usbatun jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun minadzibu wa hiya murtabitatun bil wawi faqat, wala madkhula la wala madkhala wala madkhala li nahnu fi rabti li adami iwadihi. Apa iwadihi? Li'adami. Li'adami. Audihi. Audihi. Li'adami audihi ila sahibil hali. Wa mithalu dhalika ma'al fi'liyati qawluka ja'a Zaidun waqad qama Amrun. Fajumlatu waqad qama Amrun halun min Zaidun. Wahiyya murtabitatun bil wawi faqat. Contoh rabatnya dengan waw saja itu jadi jumlah ismiyah. Yang nanti jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sebagai hal yang disebutkan al-musannif wa nahnu usbah la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Ya. Baik, perhatikan. Wa nahnu usbah, nahnu mubtada, usbah khobar. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Mana sahibul halnya? Ad-dhi'b. Ya, rabitnya di sini hanya waw aja, waw haliyah. Ya, wala madkhala li nahnu. Enggak ada tempat masuk untuk nahnu di yang itu mubtada fi rabit sebagai rabit. Kenapa? Karena dia enggak bisa kembali kepada sahibul hal, ya enggak? Bisa enggak dia balik ke sahibul hal adzib? Wa nahnu usbah. Bisa enggak? Wah, nahnunya kembali ke adzib, enggak bisa. Ya. Baik. Kecuali kalau kita katakan gini, ini di luar Al-Qur'an. Ya, la in akalahu dhi'bu wa huwa, huwanya nanti kembali ke si apa, si dhi'b. Seandainya dia dimakan dhi'b, serigala, dan sedangkan serigala itu apa, misalkan apa kowi, wa dhi'bu aqwa minhu, misalkan, dan dhi'b wa huwa aqwa minhu. Nah, itu ada kemungkinan. Seandainya dimakan dhib, itu ada lebih kuat dari dia. Nah, itu berarti bisa ada kemungkinan. Waw dan huwa domir munfasil. Kan domir kan mesti domir kan? Ya. Taib. Nah, tapi kalau nahnu domir, tapi enggak mungkin kembali ke adzib. Paham sini ya? Wa misalu dzalika ma'al fi'liyah ja'a Zaidun wa qad qama Amrun. Berarti rabitnya hanya waw ya. Ja'a Zaidun. Wa qad qama amrun. Jumlah qad qama amrun jumlah ya fi'liyah. Qama fi'il madin, amrun fa'il. Jumlah fi mahalli nasbin hal. Mana sahibul halnya? Zaid. Ya. Mana rabitnya? Waw aja. Karena enggak ada itu kembalinya ke kemana? Ke si Zaid, qama amrun enggak ada. Berarti waw aja. Nah, itu udah cukup. Baik, barakallahu fiik. Wadih ya. Baik, sabar. Oke, lanjut bab tamyiz. Nah. Qala al-musannif wa huwa al-ismu al-mansub al-mufassiru liman bahama min adzawat. Mengenai in bahama ya, sudah dikritisi oleh beliau ya, bahwa in bahama ini wazannya itu dada. Yang benar apa? Istabhama. Istabhama. Taib. Nah, itu mungkin maksudnya ya khafiya istatara. Ya, namun apa namanya? Ya, beliau mengatakan yang lebih bagus adalah istabhama. Nah. Nah, at-tamyiz dia isim mansub yang mentafsirkan menjelaskan sesuatu yang samar dari zawat. Ya, kalau kemarin hal dari apa? Hayat. Hayat sifat. Ya. Sifat yang mahsusah atau ghairah mahsusah. Kalau mahsusah sifat yang ya, jelas ya. Raqiban tuh mahsus. Tapi kalau takallama Zaidun shadiqan shadiqan ghairu ghairu mahsusah. Nah, kalau ini enggak, bukan dari hayat tapi dari zawat, dari zat atau dari nasab. Nah, wa qawluhu babu tamyiz. Ya. Babu tamyiz. Baca sini siapa? Jauhar. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu babu tamyiz hadha huwa an-naw'u ats-tsaminu min al-mansubati wa ma'nahu lughatan faslu syai'i an ghairihi. Qala ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ay infasilu minal mu'minina wastilahan. Baik, ini dulu. Nah, apa namanya, bukan infasilu, infasolu gitu. Babu tamyiz hadha huwa an-naw'u tsamin minal mansubat. Ini yang ke-8 dari isim-isim mansub. Ini. Ya, ini di luar istighol dan munada masuk ke maf'ul bih. Nah. Wa ma'nahu lughatan, makna secara bahasa faslu syai'an ghairihi. Tamyiz, memisah. Mayyaza yumayyizu. Ya. Mayyaza. Baik, waqala ta'ala wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Ya. Dikatakan pada orang-orang kafir. Oh, ini benar fi'il amr ya? Imtazu ya, fi'il amr ya? Baik. Berpisahlah kalian, Anda pikir fi'il madi. Ya, berpisahlah kalian hari ini wahai orang-orang yang mujrim. Berarti infasilu, benar fi'il amr. Anda pikir fi'il madi. Ya, kalau fi'il ya. Anda pikir fi'il madi, afwan. Infasilu, berpisahlah kalian minal mu'minin. Ya, ayyuhan mujrimun. Terus lanjut. Wastilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi huwal ismu ila akhir. Baik, secara istilah ini yang disebutkan oleh musannif. Terus faquluhu al-ismu ay as-sarihu li'anna at-tamyiza la yakunu jumlatan wa la shibhaha. Wa hadha mimma faraqa fihi al-halu. Hala. Faraqa fihi al-hala. Baik. Sarih itu tamyiz mesti ismi sarih. Kalau hal kan bisa muawwal bi sarih. Ya, maka bisa dalam bentuk jumlah. Ya, enggak bisa. Dia di anata misla yakunu ya jumlatan wala syibhaha. Dia enggak bisa datang dalam bentuk jumlah atau yang syibul jumlah. Nah, ini yang membedakan ia dengan hal. Terus lanjut. Wa quluhu al-mansubu kharaja bihi al-marfu'u wal-majruru. Amma al-marfu'u fa innahu la yaqumu tamyizan. Wa amma al-majruru fa innahu wa in kana yaqumu tamyizan kama fi qawlika thalathatu rijalin. Lakinnahu laysa muradan huna li'anna al-kalama fil mansubati. Baik. Ya, perhatikan. Ini kan enggak masuk marfu maupun majrur. Ya, marfu enggak bisa jadi tamyiz. Ya. Wa amma al-majrur fa innahu wa in kana yaqa' tamyizan. Adapun majrur walaupun ya dia bisa menjadi tamyiz pembeda sebagaimana ucapan Anda, salah satu rijalin. Ini kan rijal pembeda ya. Ya. Pembeda nih. Dia tamyiz. Tiga apa? Tiga pria. Namun bukan maksudnya di sini, karena pembahasan sini terkait mansubat. Ini kan mudhofun ilaih. Ya. Terus lanjut. Wan nasibu litamyizi huwa ma taqaddamahu min fi'lin aw syibhihi aw dzati mubhamatin. Kama sayati min kalamil musannif. Aw dzatin mubhamatin itu lebih bagus. Mubhamatin. Kama sayati min kalamil musannif. Baik, yang menasabkan tamyiz itu apa? Yang telah lalu berupa fi'il atau syibul fi'il, fa isim fa'il atau yang beramal-amal fi'il ya, atau zat yang mubahamah. Nanti zat yang mubahamah nanti akan datang penjelasan oleh musannif. Terus lanjut. Wa qawluhu al-mufassiru liman bahama ila akhir ay lima khufiya fa kharaja bihil halu fa innahu yufassiru mastahama min al-hayati. Ini jelas ya. Wadih. Terus wa qad taqaddama at-tanbihu ala anna qawla al-musannifi in bahama ghayru ma'hudin fil lughati wal ma'hudu istabhama. Ini jelas jelas ya. Kalau in bahama itu ghayru ma'hud, belum diketahui, enggak ada diketahui di lughah. Yang ma'hud yang diketahui itu istabhama. Terus wa quluhu min ad-dawati aw an-nisabi ay anna at-tamyiza naw'ani ahaduhuma tamyizu adh-dhati wa yuqalu lahu tamyizul mufradi wa huwa ma rafa'a ibhamasmin qablahu mujmalul haqiqati asani wasani tamyiz nisbah nisab tamyizun nisabi wa yusamma tamyizul jumlati wa huwa ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alayhi. Naam. Tamyiz ada dua, tamyiz zat, tamyiz nisab, tamyiz nisbah. Tamyiz zat, wa yuqalu lahu tamyiz mufrad, disebut juga tamyiz mufrad, itu tamyiz apa? Yang ma rafa'a ibhamasmin, yang dia mengangkat atau menghilangkan kemubhaman, kesamaran, ketidakjelasan sebuah isim, ya, yang qablahu mujmalul haqiqah. Yang sebelumnya masih mujmal, ya, masih apa namanya, masih global hakikatnya. Misalkan saya katakan ro'a itu, ya, khomsata asyara apa ini? Saya melihat 15 apa? Nah, ini kan masih global. Dia mengangkat ya isim yang sebelumnya masih global hakikatnya, dihilangkan jadi jelas. Menjadi tertafsirkan ra'aitu khamsata asyara taliban. Nah, maka dikasih tamyiz. Oh, taliban. Baik. Ya. Karena ini masih mujmal hakikatnya khamsata asyara. Ya, bisa apa namanya? Ra'aitu khamsata asyara kaukaban, rajulan, apalagi kitaban. Ya. Masih baitan. Masih mujmal, tapi kalau saya bilang taliban, ah selesai. Ya. Selesai. Ya, berarti sudah beda. Hilanglah ya kemujmalan hakikah. Ternyata yang dilihat 15 talib. Ah. Wasani tamyiz nisab, tamyiz nisbah, disebut juga tamyiz jumlah. Kalau tadi tamyiz mufrad. Apa itu maksudnya tamyiz jumlah atau tamyiz nisab? Wa huwa ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Yaitu yang dia mengangkat atau menghilangkan kemubhaman, ketidakjelasan nisbah, penisbatan pada jumlah sebelumnya yang mendahuluinya. Ya, misalkan saya katakan begini, ya. Tafaqqa'a Zaidun, ya. Zaidun Syahman. Ketika saya katakan Zaid, ya. Tafaqqa'a Zaidun. Ya, apa itu, atau taba Zaidun, ya, nafsan, ya, Zaid baik, baik apanya? Kalau saya katakan taba Zaidun fihi ibham, tapi ketika saya katakan taba Zaidun, taba, taba itu baik, taba fil madhi, Zaidun fa'il, ketika saya katakan taba Zaidun nafsan, ah, rufi'a ibham, kemubhaman terangkat, hilang. Ya. Taib, ini disebut tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Ya. Taib, barakallahu fiik. Terus faidatun? Faidatun yattafiqul halu wat tamyizu fi umurin wa hiya annahuma ismani nakhiratani fadlatani bil ma'nal mutaqaddimi fil hali mansubatani rafi'atani lil ibhami. Baik. Faedah yattafiqul hal wa tamyiz fi umurin. Hal dan tamyiz itu sama. Ya, sepakat dia sama dalam beberapa hal. Bahwa keduanya sebagai isim, keduanya nakirah, keduanya fadlah. Ya, namun fadlah dengan makna yang lalu pada hal. Ya, dia bukan umdah namun dia disebutkan dengan disebutkan sempurna kalam. Ah, fa innahu yufas kemudian mana lagi tadi? Ya, rafi'atani lil ibham. Keduanya sama-sama mengangkat menghilangkan kemubhaman. Terus wa yuftarakani fi umurin. Ha? Faraqa wa yaftariqan wa ya wa yuf wa yaftariqani keduanya berbeda fi umurin. Terus minna anna tamyiza la yakunu illa sharihan bi khilafil hali kama taqaddama. Baik, kalau hal bisa muawwal bi sharih ini ya. Kalau tamyiz mesti sharih. Terus wa minha annahu yufassiru dhatan aw nisbatan bi khilafil hali fa innahu yufassiru ibhama hay'atiz dhati. Ah, ini jelas ya. Kalau tamyiz dia mentafsirkan yang masih belum jelas ya, zat dan nisbah. Zat mufrad kayak tadi. Ya, nisbah atau jumlah. Ya, berbeda dengan hal dia mentafsirkan kemubhaman dari hayatidzat, ya, sifat dari zat. Apakah sifatnya mahsus atau ghairu mahsus? Terus wa minna annal asla fihi an yakuna jamidan wal asla fil hali an takuna mushtaqatan wa qad yaji'u kullu wahidin minhuma ala khilafil asli fihi nahwu lillahi darruhu farisan wa badatil jariyatu qamaran wa ghairi dhalika. Di antara perbedaannya lagi hukum asal pada apa namanya? Tamyiz dia mesti jamid. Sedangkan hukum asal pada hal dia mesti mustaq. Kalau hal datang dalam bentuk jamid nanti ditakwil ke mustaq kayak kemarin rajulan rajulan wahdahu gitu kan. Nah, taib. Waqad yaji'u kullu wahidin minhuma. Nah, terkadang nanti masing-masing dari keduanya itu datang ala khilafil asl. Berarti nanti tamyiz terkadang dalam bentuk mustaq, hal datang dalam bentuk jamid, kebalikannya. Ya. Taib. Misal yang ini apa namanya? Lillahi daruhu farisan. Ya, ini tamyiz. Ya. Badatil jariyatu qamaron, qamaron. Ini hal datang dalam bentuk jamid. Harusnya ya mudi'ah gitu ya. Mudi'ah. Nah, itu. Baik, cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.